لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada sore hari ini, pada malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan langkah, kemudahan untuk mendatangi sebuah majlis pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal, majlis ibadah, majlis ta'ah, yang tentunya ketaatan yang dikerjakan bersama-sama akan memiliki nilai yang sangat besar di saat kebaikan itu kita pikul seorang diri. Banyak hal yang tentunya kita dapatkan di saat kebaikan dan ketaatan itu dipikul berbareng-bareng akan menambah nilainya ketaatan itu sendiri, dan yang kedua akan memberikan pengaruh besar terhadap diri kita sendiri. Karena kita kuat dengan saudara kita di dalam banyak hal, termasuk dalam pintu ketaatan dan kebajikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih mengingat Nabi Musa alaihissalatu wassalam bisa diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pilihannya untuk menghadapi manusia yang paling jahat di muka bumi ini. Beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla ada orang yang akan menemani dia. Banyak kekhawatiran yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan Allah Azza wa Jalla memenuhi permintaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Allah memilih teman beliau Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam. Bahkan dalam beberapa kesempatan kita punya keberanian, kita punya kesabaran, kita punya keikhlasan, di saat kita melihat dan menyaksikan saudara kita sendiri yang sama-sama berada dalam pintu ketaatan dan kebajikan yang beresiko. Ditambah yang tadinya setengah-tengah, setengah keberaniannya ditambah karena ada teman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi sebuah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu kita untuk mengerjakan sebuah ketaatan dengan bersama-sama. Barakallahu fikum. Kedua kalinya salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memperlihatkan ta'awun tertinggi di dalam hidup, sebuah upaya tolong menolong di dalam hidup ini yang telah memberikan teladan yang sangat tinggi, yaitu isalul khair, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dan membentengi serta mencegah dari perkara-perkara yang akan menyebabkan mereka hina dina hidupnya di dunia dan menjadi orang yang dihukum dalam kehidupan di akhirat dengan yang lebih dahsyat. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam wujudkan upaya membantu ini telah mengeluarkan pengorbanan, mengeluarkan pengorbanan atau memberikan pengorbanan yang sangat-sangat besar dalam ta'awun dia menyelamatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umatnya wajib untuk berterima kasih dan bersyukur atas perjuangan besar tersebut. Usaha-usaha untuk kemudian membimbing hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan jalan menuju surganya, dan usaha-usaha besar untuk mencegah mereka jangan sampai berjalan pada jalan yang dimurkai oleh Allah lalu kemudian berjalan menuju neraka wal'iyadhu billah. Termasuk di antara bentuk syukur kita kepada perjuangan besar beliau alaihi salatu wassalam adalah memperbanyak salawat atas beliau. Memperbanyak salawat atas beliau. Dan salawat itu di samping bentuk kesyukuran kita terhadap perjuangan beliau, maka itu merupakan sebuah bentuk taqarrub ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersalawat buatnya 10 kali. Berarti salawat itu sebagai bentuk terima kasih kita di dalam hidup atas perjuangan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ternyata ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang pandai dan terbanyak bersolawat atas beliau, karena termasuk dari sebuah amalan besar di dalam hidup ini di saat kita mendengar Nabi kita alaihi salatu wassalam disebut, kita bersolawat atas beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengajak diri dan ma'asyiral muslimin dan muslimat untuk mencoba berbicara dan mengangkat sebuah permasalahan terkait dengan at-ta'awun, bahu-membahu, tolong-menolong, fita'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala wajhil khas, terlebih khusus lagi, ta'awun dalam pendidikan dan dakwatu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ma'asyiral muslimin dan muslimat, sungguh kita telah yakin dan percaya bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluknya dalam kondisi berkaitan. Sangat erat hubungan antara satu dengan yang lain. Kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang sangat teratur, dengan Allah Azza wa Jalla mengaitkan kebutuhan yang satu kepada yang lain. Barakallahu fikum. Betapa sering kebutuhan kita sebagai seorang muslim ternyata ada di tangannya orang-orang kafir kepada Allah. Kita mengakui sebagai manusia yang terhormat dan mulia di muka bumi ini, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dari makhluk yang lain. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengaitkan hidup kita dengan makhluk yang tidak berakal. Tumbuh-tumbuhan, binatang, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sungguh aturan hidup yang sangat rapi. Allah Azza wa Jalla menciptakan semuanya di atas kemaha tinggi ilmunya, rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan, menciptakan manusia ini bersuku-suku, berkabilah. Ternyata ada hal, ada sesuatu yang akan diperoleh dan didapatkan di belakang susunan hidup seperti itu. Contoh seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Azza wa Jalla menciptakan dari manusia yang berakal ini berkelompok-kelompok, berkabilah, berdaerah, dan seterusnya. Bersuku-suku. Ternyata Allah menyebutkan hikmah di belakangnya, at-ta'aruf, untuk kita saling kenal, mengenal. Barakallahu fikum. Untuk kita saling merapatkan diri dengannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu di belakang kata-kata ta'aruf itu terdapat adanya at-ta'awun, rahimani wa rahimakumullah. Adanya saling tolong-menolong, adanya saling bahu-membahu. Contoh yang lain disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, tersirat di dalamnya ta'awun yang sangat-sangat tinggi. Qala Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwatan. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Kalimat persaudaraan di sini memiliki makna yang sangat-sangat-sangat-sangat tinggi. Masuk di dalamnya adalah at-ta'awun. Engkau menyodorkan dirimu untuk membantu dia, menolong dia. Engkau memberikan apa yang engkau miliki untuk mengeluarkan dia dari sebuah kesulitan. Ini adalah ukhuwah, tetapi itu adalah bentuk ta'awun. Kerjasama, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Maka oleh karena itu termasuk perusak besar ukhuwah itu di saat hancurnya ta'awun dengan melakukan kezaliman terhadap saudara kita, mencelanya, mencercanya, rontok dan hancur semuanya. Ta'awun tidak pernah akan ada, apalagi menganggap ini adalah saudara kita. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka oleh karena itu, secara kenyataan bahwa kita tidak pernah akan bisa hidup seorang diri, mesti butuh kepada yang lain. Walaupun mungkin dia adalah, taruhlah negeri kita ini ternyata butuh bantuan dari negeri lain, padahal kaya, barakallahu fikum, hasil buminya adalah sangat-sangat banyak, tetapi harus terkait juga dengan negara yang lain. Itulah dia kehidupan. Allah Azza wa Jalla ikat antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu termasuk dari noda atau dosa besar di saat ada orang yang berupaya untuk menghancurkan hubungan itu, barakallahu fikum, sungguh termasuk dari dosa besar di saat seseorang tampil untuk melakukan pengerusakan hubungan itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tahu suatu saat anak itu sangat-sangat butuh kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya sadar kalau ternyata semua yang terkait dengan kebutuhan anak ini Allah titipkan melalui dia. Suatu saat, suatu hari, suatu waktu, ternyata kedua orang tua Allah titipkan kebutuhannya kepada anaknya. Terus demikian, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kehidupan yang sangat-sangat indah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa saya tidak butuh Anda, tidak butuh kalian, kalian orang awam, kalian orang bodoh, kalian orang ini. Wah, sampai kemudian kalian adalah para pelaku dosa dan kemaksiatan. Maka oleh karena itu Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala sering mengingatkan kita. Kata beliau, al-mujtama' la yusa'iduna 'alal khair. Masyarakat kita tidak memberikan dukungan untuk kita berada di atas kebaikan. Di kesempatan beliau mengatakan, wal mujtama ra'su malina. Akan tetapi masyarakat itu adalah modal kita. Masyarakat adalah modal usaha kita, barakallahu fikum. Modal usaha dari sisi duniawi, ya kita butuh kepada mereka. Jualan herbal contohnya, gimana Bafaki? Butuh kan? Ya, butuh, barakallahu fikum, mereka membeli, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau kita sebagai seorang da'i ilallah azza wa jalla. Mereka adalah ra'su malina. Artinya keterkaitan hidup itu diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla begitu erat. Mungkin suatu ketika kita bertemu dengan ada saudara kita jahil, benci terhadap dakwah ini. Ya, engkau harus tahu bahwa dia pada saat memunculkan ketidaksukaan dan kebencian, dia butuh kepada engkau. Dia butuh kepada engkau. Butuh arahannya, butuh bimbingannya, butuh pengajarannya, butuh kesabaran kita, butuh, barakallahu fikum, banyak hal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di suatu saat kita juga Allah kaitkan kebutuhan kita kepadanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu keterikatan ini, barakallahu fikum, harus kita mengetahui bahwa di situ ada pintu-pintu nilai, pintu-pintu pahala yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui ta'awun, kerjasama itu, bahu-membahu, tolong-menolong. Allah Azza wa Jalla meletakkan pintu kebaikan bagi siapapun yang membuka dirinya untuk siap memberikan bantuan kepada siapapun dalam urusan apapun. Allah Azza wa Jalla siapkan nilai yang sangat-sangat besar. Rahimani wa rahimakumullah. Contoh misalkan, kalau seseorang datang ke rumah, ya, fakir, miskin, lalu dia meminta bantuan. Anaknya sedang menderita penyakit, butuh uluran tangannya muslimin dan muslimah. Ada orang yang datang meminta bantuan, barakallahu fikum. Tentu bagi orang yang benar-benar mengerti kehidupan dan dia tahu bahwa ini adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, kalaupun terjadi ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla, berarti ini adalah sebuah peluang yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla buat dirinya untuk kemudian bisa memetik nilai-nilai ketaatan, barakallahu fikum, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya dia mengasih segenggam beras, atau mungkin, barakallahu fikum, duit, taruhlah 10.000 atau 20.000, menyenangkan hati dia dengan itu adalah nilai dan pahala, barakallahu fikum, dari diri sisi Allah. Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan dan kesenangan pada diri seseorang, itu sudah bernilai kebaikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana jika lau bersamaan dengan engkau memberikan, dia mengatakan, semoga Pak Ustaz berberkah dalam hidupnya. Bukankah kebaikan tambahan dari doa seseorang yang membutuhkan di dalam hidup? Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi atau memberikan keselamatan kepada Pak Ustaz. Bukankah itu adalah kebaikan yang keluar dari orang yang barakallahu fikum, yang kondisinya seperti itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Belum lagi kalau ternyata apa yang kita titipkan itu bisa melonggarkan sedikit beban-beban hidup yang ada pada dirinya. Bukankah itu juga pintu kebaikan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jal? Rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau orang benar-benar berilmu, mengerti tentang hidup ini, mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai titipan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa meraup melalui bimbingannya segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebuah keutamaan di dalam hidup ma'asyiral muslimin dan muslimat, di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kita pengetahuan tentang agamanya, lalu kita bisa meletakkan semua, barakallahu fikum, meletakkan semua apa yang kita inginkan, yang digerakkan oleh tangan, digerakkan oleh pikiran, terus pada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk tadi yang kita contohkan, melepaskan dia dari, meringankan dia dari beban berat, mendapatkan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan beban sulit, berat, penderitaan dari saudaranya, penderitaan dunia, dilepaskan, barakallahu fikum, maka Allah Azza wa Jalla akan membalas dia melepaskan penderitaan dia kelak pada hari kiamat. Bukankah keberuntungan? Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan urusan dunia, ma'asyiral muslimin. Seseorang datang berhutang pada waktu yang telah ditentukan, dia tidak bisa membayar. Dia tidak bisa membayar, barakallahu fikum. Anda mengucapkan, ya, tidak apa-apa. Mengucapkan, tidak apa-apa. Ya sudahlah, bisa dibayar nanti kapan Anda mampu. Senang. Senang bisa dia mendengar kalimat seperti itu. Bedakan, ayo, kalau enggak membayar, aku akan geret ke polisi. Ketakutan dia. Takut bawahnya. Ya Allah. Bagaimana kalau kondisi demikian, kemudian barakallahu fikum dia mendoakan kejelekan. Rahimani wa rahimah. Artinya bahwa kita tidak membukakan buat diri kita peluang untuk mendapatkan nilai di dalam hidup dari seseorang yang sedang mendapatkan kesulitan untuk membayar hutangnya. Barakallahu fikum. Kita buka. Peluang diberikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita membuka. Untuk kita buka buat diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Melepaskan dia dari kesulitan hidup di dunianya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan mayassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang melepaskan, melonggarkan orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah azza wa jalla longgarkan, mudahkan hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Allahu akbar. Ini memberikan kelonggaran loh. Barakallahu fikum. Kalau ternyata dengan kalimat kita itu dia sangat senang, ya Allah terima kasih, ya Pak terima kasih, Ibu terima kasih, Pak Ustadz misalkan, ya dengan kata dan kalimat itu idkhalus suruf, memasukkan kesenangan dan kegembiraan. Barakallahu fikum. Berpahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kif kalau sekiranya Anda mengatakan ya akhi, ana ikhlaskan utang antum tidak dibayar. Ana ikhlaskan. Sudah. Ya. Semua apa yang antum sedang usahakan, pikirkan buat keluarga Anda. Bukankah ini akan lebih lagi dia membuka peluang untuk mendapatkan kebaikan cuma melalui ta'awun dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Melepaskan kesulitan saudaranya dalam urusan dunia sedemikian rupa. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyiapkan kebaikan dan nilai-nilai kebagusan yang diperuntukkan bagi dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Allah Azza wa Jalla menjalankan roda hidup ini, menitipkan buat manusia selalu, barakallahu fikum, ada yang bertolak, selalu terdapat tolak belakang, sehat, sakit, kemudian senang, susah, terus begitu. Oleh karena itu yang paling beruntung dalam dua kondisi ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Paling beruntung, barakallahu. Tadi keberuntungan yang dia lakukan buat dirinya melalui nasib orang lain, ternyata dibukakan keberuntungan buat dirinya, barakallahu fikum. Dia sakit, ketentuan Allah buat dia. Tapi di saat kita datang menjenguk dia, masya Allah, sabar, tahur insya Allah. Kita mendoakan. Bukankah ketentuan yang Allah berikan kepada fulan atau fulanah, ternyata kita bisa dengannya untuk meraih barakallahu fikum, kebaikan di dalam hidup melalui pintu at-ta'awun. Kita siapkan diri, kita buka diri untuk kemudian barakallahu fikum membantu menolong dia. Lah kalau minimal ya dengan doa tadi, apalagi kalau kita bisa membawakan ya korma atau mungkin barakallahu fikum buah-buahan atau mungkin hadiah yang lain. Bukankah ini adalah barakallahu fikum keindahan hidup yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang beriman meraih nilai-nilai dan pahala dari orang yang sedang ditimpa musibah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan bahwa tidak ada yang paling meraup keuntungan dalam warna-warni hidup, baik yang menimpa dirinya atau yang menimpa orang lain, kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah dengan keimanan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayir, walaysa dhalika illa lil mu'min. Sangat mengherankan, benar-benar mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya itu adalah baik, dan tidak didapatkan hal itu kecuali buat orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah pesan yang sangat agung dan mulia buat kita yang sedang mengerti apa yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Ilmu kita was sunnah kita pelajari dan kita dalami. Barakallahu fikum. Allah Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah, bantuan Allah akan terus menyertai seorang hamba selama dia membantu saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Terkait dengan kehidupan dunia, melepaskan belenggu saudara kita adalah sebuah ketaatan dan ibadah, dan disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla nilai-nilai besar. Itu kaitannya dengan dunia. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau kesulitan hidup seseorang itu kaitannya dengan urusan akhirat, dia mendapatkan ancaman dengan neraka karena perbuatan-perbuatan jelek dan jahat yang dilakukan, lalu kita membuka diri untuk kemudian siap memberikan bantuan dan pertolongan terhadap orang yang sedang dalam ancaman besar, akhiratnya hancur, dunia hancur, akan berakhir kehidupan dunia ini, dia akan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya seseorang hancur kehidupan akhiratnya, bukankah kita terpanggil untuk kemudian ingin memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya? Dan kalau saja melepaskan kesulitannya dari sisi duniawi yang sedang dihadapi, demikian besar nilai yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana jikalau melepaskan kesulitan saudara kita kaitannya dengan urusan akhiratnya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu ini akan lebih besar lagi, berarti yang akan siap untuk berta'awun, yang akan siap untuk berta'awun, sebagaimana tadi kita sebutkan, orang-orang yang berimanlah yang membuka diri untuk melakukan hal itu, gampang, mudah, ringan untuk berbuat demikian, merekalah yang juga akan ringan, mudah dan gampang untuk melakukan, menyiapkan diri untuk menyodorkan bantuan dan pertolongan terhadap orang yang sedang dibelenggu hidupnya, barakallahu fikum, dengan mara bahaya untuk akhiratnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan di depan mata, bahwa musibah yang sangat menakutkan dan mengerikan, penyakit yang sangat-sangat kronis yang menimpa barakallahu fikum, yaitu kebodohan, maka harus kita menyiapkan diri untuk memberikan jawaban dan menolong. Gelap sesungguhnya kalau kita benar-benar melihatnya dengan kacamata agama. Kita pergi ke masjid, di sana ada pelanggaran agama yang kita temukan. Barakallahu fikum. Pergi ke tempat keramaian, di situ kita menemukan. Pergi ke pasar, subhanallah. Jadi benar-benar gelap, jauh daripada ilmu. Maka bukankah sebuah keberuntungan buat seorang muslim dan muslimah menyiapkan dirinya untuk menyiapkan orang-orang yang akan siap menebar kebaikan di tengah-tengah kejahilan dan kebodohan itu. Bukankah ini adalah sebuah keberuntungan di saat dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Maka keberadaan pendidikan yang ada dimanapun berada, Ahlus Sunnati wal Jamaah, barakallahu fikum, pendidikan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa itu adalah sebuah wadah untuk kemudian mengeluarkan kesanggupan yang ada pada diri kita untuk berta'awun, barakallahu fikum, padanya. Apapun yang kita sanggup untuk ikut nimbrung berta'awun, maka Allah Azza wa Jalla persiapkan nilai yang sangat besar, barakallahu fikum. Kalau saja urusan dunia sedemikian gampang dan berlipat Allah menyiapkan ganjarannya, bagaimana lagi kalau kaitannya dengan urusan akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyah diyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Seseorang melalui tangan engkau, engkau bantu dia, engkau tolong dia, engkau jelaskan kepadanya, ternyata disambut oleh hidayah, dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada engkau mengumpulkan onta-onta merah dunia dan seisinya. Cuma satu saja, barakallahu fikum. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Tentu pertama kali mulai di saat ini, atau pertama kali bermula atau harus dilakukan, yaitu semangat kedua orang tua untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, untuk kemudian mewujudkan putra-putrinya yang soleh dan solehah. Ini saling bahu-membahu. Di sana ada wadah yang kemudian menampung anak-anaknya muslimin untuk kemudian membimbing mereka, mengarahkan mereka, membenahi amal mereka, meluruskan mereka. Maka wadah ini adalah lumbung amal soleh dan amal jariah kita. Berarti kita dipanggil untuk kemudian bersemangat, berbuat, barakallahu fikum. Jangan ada, ya akhi, kan sudah ada yang kaya, sudah ada yang kuat, sudah ada yang bisa. Jangan. Jangan. Di saat kita mengatakan demikian, maka yang menyambar peluang itu adalah setan untuk kemudian merusak. Besoknya alasan lagi. Besoknya ada lagi. Terus, terus, terus. Di saat temannya sedang terus berjuang untuk menabung amal jariah di dalam hidupnya, karena dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam dakwah, dalam wadah, barakallahu fikum, kebaikan itu, dia akan ketinggalan. Rahimani wa rahimakumullah. Ketinggalan jauh, barakallahu fikum. Kalau setiap saat dan setiap hari setan menyambarnya, berarti bukan cuma akan menjauh ma'asyiral muslimin, setan nanti menangis, dia malu lihat teman-temannya mulai menyingkir, tidak pernah datang lagi majelis taklim, terus. Berikutnya muncul gambaran-gambaran zon buruk, waduh, saya dibicarakan, terus setan yang membuka peluang di dalam hidupnya, di saat Allah membukakan peluang dia untuk mewujudkan kebaikan yang besar melalui pintu ta'awun, pintu saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berpesan untuk hidup kita ini, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Al-bir maknanya adalah sungguh sangat luas, semua ragam kebaikan, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Maka itu adalah al-bir, barakallahu fikum. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saudara kita bisa terjatuh dalam noda-noda dosa, sebuah pelanggaran dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Engkau datang mengingatkan dia, menasihati dia, menitipkan pesan kepadanya, maka ini adalah ta'awun ala taqwallah azza wa jalla. Menyampaikan wejangan, mengingatkan saudara yang dalam lurus hidupnya, itu semuanya adalah ta'awun ala birri wa taqwa. Maka sekali lagi saya mengajak segenap, terutama diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untuk membuka selebar-lebarnya peluang hidup yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam dakwatu ila Allah Subhanahu wa Taala, di dalam tarbiyah, barakallahu fikum, baik buat putra-putri kita rahimani wa rahimakumullah. Secapek apapun engkau, kalau engkau benar-benar tuluskan untuk nimbrung mengambil faedah buat hidup, Allah akan gantikan kelelahan dan kecapaian itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu saya mengajak, mari kita terus menjaga dan memanfaatkan keberuntungan hidup yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui kebaikan yang telah dibukakan oleh Allah buat para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan jadi merugi. Merugi yang kita maksudkan, dia menyempitkan hidupnya untuk berkiprah terhadap dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Jangan, jangan. Walaupun mungkin kau dari tukang parkir, atau mungkin tukang sapu, atau mungkin tukang masak, atau hal-hal yang lain, lakukan. Buka, buka, barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla tidak akan menyembunyikan nilai-nilai kehidupan buat engkau, bisa membuka terselebar-lebarnya di dalam hidup buat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja mengeluarkan seseorang dari kesulitan hidup dunia, begitu besar nilai disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana lagi kalau kesulitan hidup itu akan menghancurkan akhiratnya. Kita bantu, kita keluarkan, sungguh nilainya akan lebih besar lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rijalan wa nisa, saudaraku ahli sunnati wal jamaah, barakallahu fikum, mari kita bersama-sama sekali lagi membuka peluang yang sedang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Para tulabul ilm, demikian juga para penuntut ilmu sekarang ini sedang dibukakan oleh Allah kesempatan untuk dia berkarya di dalam hidup, membantu dan menolong dengan menghafal Al-Quran, memurojaah ilmu, mentasmi. Semuanya itu adalah bentuk ta'awun yang sangat-sangat bernilai besar. Di saat kita dibukakan peluang, jangan disia-siakan. Atau kita tukar. Akhi ana, kepingin kerja membantu kedua orang tua. Padahal orang tuanya enggak menuntut kok. Enggak. Barakallahu fikum, tapi bahasanya kepingin membantu orang tua, mencarikan nafkah orang tua. Ya akhi, ini adalah sebuah ketaatan yang menjanjikan yang engkau lakukan. Bukankah dimudahkan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla buat kedua orang tua bisa kita membantunya dalam ketaatan yang besar. Karena akhwan, dulu ada dua bersaudara di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Yang satu belajar duduk, yang satu bekerja mencari ma'isyah. Suatu ketika yang mencari ma'isyah mengeluhkan, saudaranya itu barakallahu fikum belajar saja, tidak membantu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Jawaban la'allaka turzaku la'allaka turzak bihi. Ya, anda ini diberikan rezeki karena dia. Ya, artinya bahwa para tulabul ilm, engkau sabar belajar ilmu agama setelah engkau sedang membukakan pintu rezeki buat kedua orang tua engkau. Barakallahu fikum. Anda mau bekerja, belum tentu anda akan melonggarkan rezeki abi antum setelah berjimpung ke dalam dunia. Sholatnya, ininya, akhlaknya, ya namanya sudah bergelut dengan dunia, hancur lebur beban derita buat kedua orang tua kita. Tapi di saat kemudian kedua orang tua kita memberikan kita kesempatan untuk belajar, maka manfaatkan bahwa ini adalah upaya untuk membantu rezeki kedua orang tua kita sendiri. Itu kaitannya dengan duniawi, diberikan barakallahu fikum kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para tulabul ilm, antum semuanya sedang bergotong royong, sedang bahu membahu tolong menolong untuk agama Allah Azza wa Jalla. Keberkahan hidup bersama ketaatan ini barakallahu fikum. Jaga semangat, jaga barakallahu fikum semangat kita untuk menghafal apa yang bisa kita lakukan dan mengerjakan apa yang bisa kita perbuat. InsyaAllah kebaikan buat diri kita dan akan dipetik juga oleh orang lain. Kalau kita bisa melakukan kebaikan adalah nilai kebaikan. Kalau berbuah melahirkan kebaikan pada orang lain, berarti itu adalah amalan tambahan, tambahan, tambahan di dalam hidup. Sehingga tidak ada istilah orang yang baik itu akan merugi. Barakallahu fikum. Kebaikan itu merupakan hasil pembentukan dari ilmu agama. Maka oleh karena itu sabarkan wahai para penuntut ilmu atas apapun yang kita jumpai dan temukan padanya, bahwa kita sedang memanfaatkan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menolong agamanya, membantu agamanya. Demikian segenap ikhwani wa akhwati, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bisa dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla peluang. Jangan kita tutup, jangan kita sempitkan, tetapi kita buka selebar-lebarnya. Kalau kita menjadi penyebab orang lain menjadi baik, anaknya muslimin menjadi terhormat, menjadi da'i ila Allah, padahal saya dulu cuma tukang cuci piring, saya cuma dulu tukang cuci pakaian, saya cuma dulu tukang sapu, saya cuma dulu, terus disebutkan. Maka jikalau orang lain tenang, tentram, melakukan kebaikan karena upaya engkau barakallahu fikum, engkau akan dapat jatah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi mari kita bersama-sama untuk menjaga ta'awun ini, dan kalau kita sudah jaga, insyaAllah akan terbentuk ukhuwah al-Islamiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan yang didapatkan oleh ikhwani, saudaraku muslimin dan muslimat selama bergaul barakallahu fikum, ya selama duduk bersama segenap ikhwani wa akhwati fillah di majlis ilmu. Wa jazakumullahu khair wa ashkur li akhi al-fadil Abi Abdullah bin Rahman Mubarak telah memberikan barakallahu fikum peluang dan kesempatan untuk berta'awun dalam dakwah ini, menziarahi teman-teman kita rahiman wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan kepada beliau keikhlasan, barakallahu fikum, dan keistiqomahan hatta al-mamat, dan juga kepada segenap kita Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah memperlihatkan kesiapan kita di dalam hidup, dan juga barakallahu fikum mempersiapkan apa yang kita miliki di dalam hidup untuk kita berjuang buat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan semuanya dan memberikan keistiqomahan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.